Masya Allah. Ada seorang muslim mencuri rokok punya orang kafir. Ini salahnya dua sisi. Yang pertama, kesalahan dalam bentuk mencuri. Yang kedua, salahnya mencuri rokok. Yang dicuri kok barang haram dalam pandangan Islam. Allahul musta'an. Maka dia bertobat, jangan lagi mencuri apapun, baik hartanya orang kafir apalagi hartanya kaum muslimin. Gitu ya. Masalahnya Ustaz, yang dia curi itu rokoknya sampai ratusan juta nilainya. Itu bukan namanya mencuri, itu punya ngerampok. Allah Ustaz, dikembalikan. Itu haknya mereka. Terkait dengan rokoknya bukan tugasnya antum. Antum bertanggung jawab untuk mengembalikan hartanya orang kafir tadi. Taubat dari tindakan pencuriannya. Terkait dengan masalah rokoknya dijual sama mereka, antum kembalikan, itu bukan tanggung jawabnya antum. Jangan diulangi lagi. Orang mencuri itu salah ya. Ini rokok lagi juga. Dijelaskan tadi salah satu kriteria selektif mengambil ilmu adalah terkait dengan akhlak seorang guru. Apakah dibenarkan menahan diri tidak duduk di majelisnya meskipun beliau di atas akidah dan manhaj yang benar jika didapati memiliki akhlak yang jelek dalam hubungan sosial? Yang tahu antum pribadi atau pada masyhur dengan kejelekannya ini? Saya punya soal. Kalau keburukan akhlaknya dai tadi masyhur di kalangan para ikhwah, dikenal orang kafir, akhlak dia. Nah, enggak cuma antum, semua diminta untuk menahan diri, jangan mengambil ilmu daripada. Ini biasanya di sudah dalam upaya munasohah para ustaz yang lainnya mestinya memasyhur. Nah gitu ya, mesti tadi upaya nasihati, teguh dan segala macamnya. Malah dia masih ngeyel, ya sudah, jangan ambil ibu daripadanya. Bukan karena dia seorang hizbi mubtadi, tapi karena seorang yang akhlaknya kurang buruk. Ini kalau dikatakan masyhur, biasanya sudah muncul banyak kles, ya, sudah banyak masyakil, banyak muskilah, banyak masalah begitu, sudah banyak majelis nasihat dan segala macam masyhur. Ketika dia masih tetap seperti itu, jangan ambil ibu daripadanya. Tapi kalau cuma antum yang tahu mendapati ngonangi ya orang sini ya, apa ya Pak? Ngonangi, konangan itu dianya konangan. Kalau ngonangi itu antum yang ngonangi dia, ya. Konangan gitu ya, konangan kepergok antum dia buruk akhlaknya dia dan mekar Muhammad. Maka tugasnya antum menasihati. Tidak langsung kemudian, ini tuh Ustaz. Tuh, ngomong tanam lagi. Dia pribadi. Ini justru akan memunculkan su'ubahnya ikhwan-ikhwan yang lain. Mana ya ahfulan, benar-benar kelihatan. Mama, enggak tak libur mana ini. Sakit, enggak, safar, enggak. Ketemu. Antum dari mana akhir? Ada di rumah. Itu enggak tak libur. Ngapain tak libur sama orang kayak gitu. Sakit, ada apa ya akhir? Akhlaknya jelek. Orang pada curiga, kenapa? Kamu toh yang tahu. Maka kalau demikian keadaannya, antum punya kewajiban untuk menasihati dai tadi. Paham ya? Yang dibahas tadi adalah seseorang yang secara akhlakiah adabiahnya dikenal buruk. Masyhur kan para ikhwan sekalian. Umumnya sudah diproses, dinasihati segala macamnya atau jalsah sana, jalsah sini, komplain sana, komplain sini, ikhwan yang lapor sana, lapor sini. Jadi upayakan sebenarnya berubah, ternyata dia gak mau berubah, ya sudah. Afwan, antum jangan taklim sama dia. Yang antum pahami, dilarang taklim sama dia itu bukan karena hizbiyahnya, bukan karena bid'ahnya, tapi karena akhlaknya. Sikapi dia sebagai seorang sunni salafi, tapi waspadai sisi akhlaknya dia. Jangan mengatakan hizbi, hati-hati, itu kezaliman. Barakallahu fikum. Apa hukumnya kebut-kebutan motor, Ustaz? Mubah, haram ataukah halal? Masya Allah. Awalnya mubah, ujungnya halal, tengah-tengahnya haram. Mubah atau haram atau halal, Ustaz? Mau nyari awal sama akhirnya, teman. Ya enggak boleh. Ini satu sisi membahayakan diri sendiri. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Yang kedua, jelas menyalahi aturan pemerintah. Cimoten membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain dan menyalahi aturan pemerintah. Ya jangan, apalagi dia seorang salafi. Wah, enggak cocok belas. Apalagi seorang ustaz, enggak cocok belas. Bedakan antara ngebut dengan kebut-kebutan. Ada bedanya ya, Pak? Ada kan? Ada. Nek ngebut itu nek motornya kenceng. Itu ada kondisi di mana diperlukan. Ngebut belum tentu kebut-kebutan. Ya kan? Kosong, sepi, mesti berkencang dalam batas yang normal. Enggak ada masalah. Tapi kalau kebut-kebutan itu sudah jelek konotasinya. Nah, dimanakan pembalap liar atau membahayakan jalan ramai gitu. Lah itu kebut-kebutan. Enggak ada adab, enggak ada akhlak, enggak ada norma. Atau balapan liar. Nah, itu namanya kebut-kebutan. Tapi kalau ngebut itu ada kalanya diperlukan barulah. Bedakan ya. Dibedakan. Barakallahu fikum. Nah itu. Nah pas ustadznya itu yang punya kebiasaan seperti ini. Senang kebut-kebutan. Ustadznya punya moge. Motor gede. Senang ini kebut-kebutan begitu ya Pak. Dia apa ini? Dia apa gak ilmu dari Pak tadi ya? Hah? Jawabannya ya dinasihati dulu. Sampaikan pada ustaz, ini termasuk khawarimul muru'ah ustaz, menjatuhkan kehormatan sebagai seorang ustaz. Ndaklah ya menyalahi adab, menyalahi akhlak. Lain saat antum ngebut karena kondisinya memang sepi dan segera tidak ada masalah. Tapi yang ini bukan semata-mata kebut Ustaz. Itu kebut-kebutan Ustaz. Oh baik Ustaz. Nasihat. Kalau dia seorang salafi akan menerima nasihat. Dan bahkan kalau dia seorang salafi tidak bakal kebut-kebutan. Dia punya punya akhlak, dia punya adab. Apakah semua kriteria da'i yang layak diambil ilmunya yang disebutkan tadi berarti harus orang yang maksum dari segala dosa dan salah? Yunda, ya jangan begitu pemahamannya. Dia manusia biasa, banyak salah dan khilafnya. Tetapi dia tidak masyhur dengan dosa tadi. Namanya masih dosa ya, Pak. Itu manusia biasa berdosa. Tapi dia dosa istighfar taubat. Dosa sembunyi-sembunyi nggak ada yang tahu itu apa bersifat kepada Allah. Bukannya maksum yang dibahas yang masyhur yang dikenal. Dengan saya mengulang bahasa yang lebih mubalagh, yang masyhur dikenal kefasikannya orang yang fasik ahli maksiat itu masyhur semua orang tahu. Bukan berarti dia maksum. Allah Ta'ala alam bisawab. Ya, jangan sampai meyakini kemaksuman para ustaz. Ini rafidhah syiar rafidhah ya. Lihat, jangan sampai meyakini kemaksuman para da'i. Lihat, mereka manusia biasa. Tulisannya kayak tulisan dokter yang ngasih resep ya. Orang kelihatan. Apakah zul zul oh zul qarnain muhaddits Indonesia, wah ya kebablasan ya. Namanya melampaui batas dalam menyanjung seseorang. Hah? Ya jujur kita mengatakan dia punya ilmu tentang hadis. Saya tahu siapa dia. Tapi kalau dijuluki seorang muhaddits Indonesia, hulu, melampaui batas. Tidak ada muhaddits Indonesia itu. Tidak mutabar babar belas di kalangan para ulama dan para masyayikh. Kalau mengerti ilmu hadis, iya. Tidak semua orang yang pelak yang paham mustalah, yang paham ilmu. Jadi katakan sebagai ilmu hadis. Hampir rata-rata para ustaz kita juga mengerti ilmu hadis. Jangan dikira enggak bisa. Hampir semuanya bisa. Bisa. Barakallahu. Tapi tidak ada setahu saya dari kalangan salafiyin yang kemudian menjuluki ustaznya dengan muhaddits Indonesia gitu. Ada enggak? Hah? Ustaz Luqman Fa'abdu muhaddits Indonesia. Ada yang mengatakan begitu? Saya kok belum pernah dengar. Alhamdulillah enggak pernah dengar. Ustaz sama mahri muhaddits Indonesia. Ada yang mengatakan gitu ya? Enggak pernah. Alhamdulillah pernah. Jangan demikian. Itu termasuk hulu dalam menggelari seseorang. Nah, di saat yang sama dia termasuk orang yang Allahul Musta'an dikenal kejelekannya di kalangan para masyayikh. Ini kan gembongnya MLM ini. Iya. Kok diam? Ya apa ya? Hei. Nah ya apalagi jelek kayak gitu ya gak pantas. Tambah gak pantas mani. Allahul Musta'an. Banyak tuduhan bahwasanya Syekh Al-Albani enggak punya guru atau orang yang belajar dengan otodidak. Mohon penjelasan. Siapa bilang? Beliau juga berguru. Punya banyak guru beliau. Cuman waktu itu waktunya beliau banyak dipakai di maktabah. Di satu sisi waktu itu beliaunya dicekal oleh pemerintahnya, enggak boleh berdakwah secara luas. Hanya dakwanya majelis khusus. Nah gitu ya. Hanya lama-lama juga gak boleh. Ya sudah akhirnya beliau gunakan waktunya untuk di maktabah. Puluhan tahun lamanya itu di perpustakaan-perpustakaan kaum muslim. Itu setelah punya ilmu. Haralah. Ini semuanya gak benar. Tidak ada yang mengatakan begini dari kalangan para ulama unawan masyayikhun al-kibar. Semua ulama kita mengakui keilmuan beliau dalam masalah hadis. Dia dipuji, diakui sama Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh bin Hadi. Dan ulama kibar yang lain pada masa mengakui bagaimana keilmuannya beliau. Ahlussunnah memuliakan beliau, mengakui keilmuannya beliau. Bahkan perpustakaan-perpustakaan muslimin belum lengkap kalau belum ada bukunya Syekh Al-Albani rahimahullah. Apakah orang yang keluar dari daerahnya ke daerah yang lain, misal dari Banyumas ke Cilacap, sudah dikatakan safar, itu kembali kepada uruf kebiasaan masyarakat setempat. Dari Banyumas ke Cilacap, safar atau tidak? Kalau bagi antum, gimana? Antum Cilacap ke Banyumas, safar apa enggak? Safar ya, ya sudah, dikatakan sebagai safar. Terkait dengan masalah ketentuan kalau ada daerahnya, itu maksudnya adalah kalau ada seseorang yang bepergian ke sebuah tempat dan tempat itu sudah termasuk jarak safar, maka dia dihitung musafir setelah keluar dari kampungnya. Paham ya? Dari kampung itu sudah melewati kampung-kampungnya itu, genteng-genteng kampungnya, pindah ke kampung yang berikutnya, sudah dimulai status musafir. Semenjak itu dia boleh mengkosor. Paham ya? Itu kalau safarnya ke sebuah tempat yang jarak safar. Tapi ketika dia safar ke sebuah tempat yang belum jarak safar, maka tidak tidak dikatakan sebagai musafir. Mahfum? Nanti terus dia dikatakan sebagai musafir sampai ke rumahnya dia lagi. Paham ya? Kalau dia berhenti misalkan ke Cilacap, Cilacap ke Banyumas, dari Banyumas pulang ke Cilacap lagi, masih singgah di sebuah tempat, di sebuah jalan yang mungkin kecamatan sebelah dari kecamatan dia, dia masih musafir. Sampai dia masuk rumahnya dikatakan mukim. Itu yang dimaksud, itu yang disampaikan dan dijelaskan cukup panjang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam punya Fathul Bari dan dibawakan riwayat dan atsar salaf dalam masalah ini. Difahami insyaallah ya? Paham ini? Antum asli Lebeng. Lebeng kecamatan Pesugihan. Oh, Kesugihan. Ini Kesugihan. Terlalu kaya. Desa Lebeng, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Antum dari Lebeng ini mau menuju ke Kebumen. Safar atau tidak? Safar. Antum bepergian ke sebuah tempat yang sudah masuk jarak safar. Antum memulai status sebagai musafir kalau sudah keluar dari desa Lebeng. Yes, antum sudah keluar dari Lebeng, padahal masih kecamatan yang sama, itu sudah musafir. Antum berangkatnya karena terburu-buru, ada perkara penting, begitu jam 11:30 siang baru berangkat. Siapa segala macam langsung berangkat. Keluar dari Lebeng ketemu ke desa berikutnya namanya apa? Misalkan ketemunya di kecamatan sana gitu ya, di kecamatan Kesugihan sana. Masuk zuhur, antum sudah musafir. Di sana antum shot bisa kosor, langsung dua rakaat zuhur, dua rakaat asar. Terus musafir sana ke Bumen sampai balik ke rumah di Lebeng ini. Antum baru nyampe di kota Cilacap sana, antum masih musafir. Antum bisa kosor sampai antum pulang sampai di rumahnya. Kalau dikatakan sudah mukim kembali. Dipaham ya? Jadi maksudnya. Itu yang disebutkan sama Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Allahu taala dan bissawab. Ingat cara safar. Jamnya kok enggak gerak-gerak ya? Urusan. Tadi cepat geraknya cepat sekali. Total sangat 12. Sekarang kok lambat banget ya? Allah musta'an. Apakah ustadz-ustadz di radio MTA masuk dalam kriteria yang diambil ilmunya? MTA Majelis Tafsir Al-Quran tidak masuk. Mereka bukan Ahlussunnah Salafiyyin. MTA ini secara akidah lebih banyak kepada pembahasan akalaniun yang mendewakan akal. Mereka menggunakan Quran tanpa bimbingan sunnah. Banyak syubhat-syubhat di antara mereka, fatwa-fatwa yang aneh di antara mereka. Nah, jelas kita mengatakan jangan mengambil ilmu daripada mereka. Allahu a'lam bissawab. apakah seorang ikhwah sudah ikut ngaji sejak lama, tapi dia membiarkan istrinya tidak menggunakan cadar, apakah boleh menghadiri majelis taklim yang dia isi? Berarti itu bukan ikhwah ini, Ustaz. Nah, ini enggak bisa langsung dikarenakan pembahasan masalah cadar khilaf para ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan mustahab. Tapi ada yang mengatakan wah, kafir sih, enggak bisa. Ternyata bisa memberikan masukan kepada sang ustaz tadi itu. Empat mata main ke rumahnya, Pak Ustaz. Masa-masa fitnah, sama-sama fitnah Ustaz, boleh kira antum ditokohkan di sini, menyampaikan ilmu di sini, ala humikum tolong. Istrinya antum itu dibungkus. Tolong Ustaz. Ini ya babnya secara keafdolan. Mungkin dia berpendapat yang saya rojikan sunnah. Mungkin. Kita gak bisa macam-macam. Mengkhilafnya para ulama ya. Mau apa lagi? Cuman dikasih masukan. Pertimbangan maslahat dan mudharat. Ini dia seorang ustaz khawatir nanti kalau apa namanya istrinya seperti itu diikuti sama umahat yang lainnya, nanti malah bikin fitnah lagi. Mungkin dinasihati demikian, tapi langsung difonis, enggak bisa, sesat, menyimpang, enggak bisa. Ini khilaf masyhur di kalangan para ulama. Gitu ya. Nah. Ada seorang ustaz, seorang dai salafi, ngajar taklim pakainya jubah putih tapi menggunakan koplo ireng. Jubahnya putih tapi menggunakan kolam suaranya hitam. Wah, hisbi. Gak ada yang mutalim sama dia. Hati-hati, itu namanya keblinger dalam hukum seseorang. Ini hukumnya sunnah. Warnanya itu hukumnya sunnah, mau putih, mau hitam, mau apa. Boleh-boleh aja ya Pak. Pakai kolam suara itu hukumnya sunnah. Adatnya kaum muslimin. Terkait dengan masalah warna itu bebas. Paham ya? Jangan dulu. Yang tadi gini-gini. Mata lucu, Ustaz. Ada apa ya? Ustaz ini kan gini jubah putih. Dan kolam suai ireng. Jangan ditawarkan. Itu perkara mubah. Perkara yang mubah. Mungkin kita bisa ngomong ke Afan Ustaz. Yang cari yang afdol ya Ustaz. Cari yang afdolnya Ustaz. Yang putih saja Ustaz. Saya kepingin yang pakai ini kok. Enggak boleh. Enggak boleh Ustaz. Ya, satu sisi saya kepingin menarik simpati masyarakat sekitar. Nah, kalau begitu dikasih masukan berikutnya. Kalau begitu Ustaz, asalnya lebih familiar lagi. Pakai baju koko saja. Pakai sarung, baju koko, kemudian pakai songkok nasional. Lebih mubah dan familiar. Tapi kalau itu menggabungkan antara jubah dan itu, jadi kayak agak sedikit kontradiksi Ustaz. Masyarakat sekitar jubah juga kurang familiar. Masa lihat atasnya senyum dan bawahnya cemberut. Artinya disesuaikan dengan kondisi. Jangan setengah-tengah. Kalau kepingin tahliful qulub, maka yang pas sesuai yang dipandang itu sedap. Tapi ingat atau jangan mengharamkan atau jangan mensikapi dengan keras. Itu merupakan perkara yang mubah. Perkara yang mubah. Gitu ya. Hanya di dalam dipandang oleh salafi itu belum familiar. Misalkan saya menggunakan jubah putih terus saya sokok nasional gitu. Kira-kira teman saya gimana? Geli-geli gitu kan? Kenapa ketawa itu? Kenapa ketawa semuanya? Kenapa? Oh ya sih. Supaya jangan menimbulkan perkara ya. Pakai yang putih. Beres. Gitu ya? Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mohon dijelaskan tentang hadis undur makola walatundur mankola dengan materi yang dijelaskan terkait dengan orang-orang yang tidak diambil ilmunya. Yang pertama mohon maaf itu bukan hadis. itu bukan hadis, itu ucapan sebagian pihak. Dan mohon maaf juga, ucapan ini bertentangan dengan prinsip salaf. Yang betul, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna din. Pandangan Islam orangnya itu dilihat. Sesuai baru yang dia sampaikan. Kita sebagai mad'u harus kritis, jangan sebagai muqallid. Dipahami misalnya? Orangnya dulu, baru apa yang dia sampaikan. Kalau yang ini, lihat apa yang dia ucapkan, jangan pandang orangnya. Jelas mukhalafah bertentangan dengan prinsip yang di atas. Kecuali kalau orangnya itu memang sudah masyhur di kitab kebaikannya, kesolehannya, di atas sunnah. Maka kita baru yang kedua fokus pada apa yang disampaikan. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat orangnya, sama-sama harus sunnah. Itu mungkin nasihat bagi salafiyin, jangan pilih kasih taklim dengan semua ustaz ahlus sunnah. Paham ya? Ini mungkin tepat. Barakallah. Wallahu ta'ala alam. Bagus banget tuh saya. Ngeja-ngeja dulu. Mohon tanya Ustaz, apa yang dimaksud dengan Islamofobia? Masyaallah. Ini adalah gerakan atau orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Islamofobia. Dari kalangan orang-orang kafir bisa jelas, dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah yang dikenal oleh para ulama dengan sebutan kaum zanadiqah, kaum zindiq. Iya. Jadi berusaha untuk membuat umat Islam itu menjauh dari agamanya, membenci agamanya, minder untuk mengilmui, mengamalkan, mendakwakan agama dengan berbagai macam syubhat-syubhat dan segala macam. Ini orang kafir jelas, al-Yahud dan Nasara yang punya garam, yang punya gawi. Dari kalangan yang zahirnya muslim, mereka dari kalangan umumnya, dari kalangan jin, jaringan atau jemaat Islam liberal. Jemaat apa jaringan? Mereka suka dengan kata jemaat ya. Jemaat Islam liberal. Apalagi ada jinnya, tambah parah ya, Allah. Tambah parah mereka. Difahami soalnya. Nah, mereka ini kuncinya yang membuka keran lebar-lebar dari semua yang punya Islamofobia. Larinya ke sini. Semua dipengaruhi oleh pemahaman jil tadi. Jemaat Islam liberal tadi. Dari jil muncul yang namanya pluralisme, anggapan semua agama adalah sama. Dari jil muncul yang namanya toleransi bebas. Toleransi itu bukan yang bagus, tapi ada ketentuan-ketentuannya. Ya. Kita mengulang bahasa toleransi bebas. Ini jil ya, semua dari jil. Nah, yang muncul yang namanya bahwasanya apa namanya penampilan-penampilan yang sunnah. Hanya budaya Arab itu bukan bimbingan Islam. Terci. Nah, yang menggunakan cadar itu budaya Arab, yang berjenggot budaya Arab, nah, berjubah budaya Arab, semua budaya Arab. I, dari semua dari Cina. Menggambarkan bahwasanya barakallahu fikum ahlussunnah wal jamaah salafiyin adalah orang yang kaku, yang keras, yang ekstrim, yang radikal. Negara-negara yang seperti itu dikatakan negara-negara yang radikal, yang suka perang dan segala macamnya. Ini jil. Semua adalah jil. Yang benar-benar diimitasi sama mereka. Yang batil-batil dirangkul sama mereka. Yang merangkul Syiah Rafidah, jil. Yang menyuburkan pemahaman komunisme, jil. Jil ya. Nah, sampai urusan yang namanya perkara-perkara yang jelas keharaman dalam Islam, jil. Memayungi hak-hak kemanusiaannya LGBT, jil. Semua dari jil. Maka dikatakan jemaat, tak mengatakan jaringan. Jemaat Islam liberal. Allahul musta'an. Ini pintunya jil, yang buka kerannya itu jil. Maka permunculan yang namanya Islamofobia, pintunya dari jil. Allahul musta'an. Gitu ya. Yang lainnya wallahu a'lam bishawab, ada yang enggak bisa dibaca tulisannya bagus banget. Ada yang saya nggak tahu jawabannya, ada yang nggak mungkin dibacakan di sini. Nggak mungkin dibacakan di sini. Hakikat ikhwan, cukup insyaallah ya. Kok diem? Cukup lagi. Ini sama dengan 1.5 jam lagi. Tadi jam 12 lebih 20, sekarang jam 1 lebih 45. Kalau bisa sama ya, jam setengah lagi. Cukup insyaallah ya. Cukup. Oh, cukup ikhwan ya. Cukup. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita semakin selektif dalam menjadi guru. Dan semangat dalam mengkaji agama dari guru-guru yang benar. Amin ya rabbal alamin. Kafilahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu